Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Kita masih dalam kaidah yang kelima, bait yang ke-15 dari kitab Manzumah Al-Qa'id Al-Fiqhiyah, yaitu sebuah kaidah bahwa syariat dibangun di atas kemudahan di seluruh perkara yang terdapat padanya kesusahan. Maka agama ini seluruhnya adalah perkara yang mudah. Seluruh yang datang dalam syariat Islam itu semua dalam koridor batas kemampuan seorang hamba, selama tidak keluar dari batas normal. Dan tidak terdapat dalam agama ini sesuatu yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam haraj, ke dalam kepayahan dan keberatan di luar kebiasaan. Sehingga jika seseorang mendapati dirinya itu masuk ke dalam perkara yang berat di luar kebiasaan, maka syariat datang memberi keringanan untuknya. Qaid min qawaid syariati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Kemudian kita akan membahas dalam pertemuan kali ini sebab-sebab keringanan, sebab-sebab at-takhfif, asbabut takhfif, sebab-sebab yang dengannya seseorang mendapat keringanan, yang dengannya seseorang mendapat rukhsah dalam agama Islam. Ada 8 sebab dari sebab-sebab at-takhfif itu, ada 8 sebab-sebab keringanan, ada 8. Yang pertama, safar. Yang kedua, al-marad, sakit. Yang ketiga, nisyan, lupa. Yang keempat, al-jahl, ketidaktahuan, kejahilan. Yang kelima, al-ikrah, paksaan. Yang keenam, al-usr wa umumul balwa, kesusahan atau merebaknya kemungkaran, merebaknya dan meluasnya kemungkaran. Yang ketujuh, an-naqs, kekurangan. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah kondisi daurat, ad-daruwah atau al-ibtirar, darurat. Jadi sebab-sebab keringanan itu ada 8. Yang pertama dari safar, kemudian yang kedua sakit, yang ketiga lupa, yang keempat kebodohan, kejahilan, yang kelima paksaan, yang keenam umumul balwa, merebaknya atau meluasnya kemungkaran. Yang ketujuh, kekurangan. Dan yang ke-8, kondisi daurat. Dan insya Allah kita akan bahas satu persatu. Adapun sebab keringanan yang pertama adalah safar. Dan safar merupakan sebab yang syariat datang memberikan keringanan padanya dengan kesepakatan para ulama. Dan telah terdapat dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa orang-orang yang musafir, orang-orang yang dalam kondisi safar, dia berlaku bagi dia hukum-hukum yang Allah khususkan untuk mereka dalam rangka meringankan mereka. Tetapi permasalahannya, berapa batasan seseorang itu disebut atau dikategorikan dia telah melakukan bepergian safar? Berapa batasan jarak seseorang itu disebut telah melakukan bepergian safar yang dengan jarak itu dia boleh mendapat keringanan dalam syariat? Pendapat yang rajih sebagaimana telah kita pelajari bahwa tidak terdapat dalam syariat tentang batasan jarak seseorang dikatakan safar. Tidak terdapat dalam syariat ketentuan pembatasan berapa jarak yang harus ditempuh sehingga dia dikategorikan sebagai seorang musafir. Tidak terdapat dalam syariat pembatasan tertentu ini, dengan jelas tidak terdapat. Sehingga hukum ini dikembalikan kepada adah, kepada uruf, kebiasaan daerah. Sehingga hukum seseorang itu dikategorikan musafir atau tidak musafir dalam menempuh jarak berapa kilo, itu semua dikembalikan kepada kebiasaan daerah. Jika kebiasaan daerah itu menganggapnya perjalanan dari daerah ini menuju daerah tertentu itu adalah perjalanan safar, berarti berlaku bagi dia hukum-hukum safar. Dia mendapat keringanan. Sehingga kaidah dalam permasalahan makas atau tepatnya adalah sebuah kaidah bahwa seluruh perkara yang tidak ditentukan oleh syariat batasannya, perkara yang diitlakkan oleh syariat dan tidak dibatasi ketentuannya, itu dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada ketentuannya, batasannya dikembalikan kepada uruf yang dianggap sebagai suatu kebiasaan di daerah tersebut. Ini kaidahnya. Jadi kita dapati dalam syariat mengitlakkan suatu perkara dan syariat tidak memberikan ketentuan padanya, sehingga apa yang berlaku bagi kita, kita tentukan ketentuan tersebut dengan kebiasaan daerah. Seperti safar, syariat tidak membatasi berapakah jarak yang harus ditempuh sehingga seorang dikatakan sebagai musafir, sehingga kita kembalikan kepada adat dan kebiasaan daerah. Jika daerah itu menganggap, orang-orang yang di daerah itu menganggap perjalanan dari sini ke suatu tempat tertentu adalah perjalanan safar, maka itu teranggap sebagai musafir dan dia mendapatkan keringanan dengannya. Kemudian permasalahan juga terkait safar, kapan seseorang terputus dari safar, kapan seseorang itu sudah tidak dikatakan sebagai musafir lagi, kapan seseorang itu sudah terputus dari safar. Maksudnya adalah seorang bepergian safar menuju sebuah daerah dan dia menetap di situ. Apakah selamanya dia masih disebut sebagai musafir atau ada batasannya? Pendapat jumhur al-ulama berpendapat bahwa seorang yang niat untuk menetap di suatu daerah yang dia safar kepada daerah tersebut, dia memiliki niat untuk menetap lebih dari 4 hari, berarti selama 4 hari dia masih dianggap sebagai musafir, dan lebih dari 4 hari dia telah dianggap sebagai orang yang mukim. Ini pendapat jumhur bahwa jika dia meniatkan akan tinggal lebih dari 4 hari di suatu daerah yang dia safar kepadanya, maka jika dia meniatkan lebih dari 4 hari akan menetap di situ, maka selama 4 hari itulah dia teranggap sebagai musafir. Dan lebih dari 4 hari, dia sudah tidak lagi musafir. Dia sudah teranggap sebagai orang yang mukim, menetap. Adapun, jika seseorang tidak meniatkan bahwa dia akan menetap lebih dari 4 hari, tetapi dia memiliki keperluan, saya ada keperluan di suatu daerah, di suatu tempat tersebut ada keperluan, dan intinya jika telah selesai urusan saya di daerah itu, saya akan kembali. Jika selesai 1 hari atau 2 hari atau bahkan lebih dari 4 hari, saya tidak menentukan berapa lama saya akan tinggal di daerah ini, tetapi saya intinya jika selesai urusan saya maka saya akan kembali berarti di sini pendapat jumhur bahwa dia terkategorikan dan tetap teranggap sebagai musafir selama dia berada di daerah tersebut walaupun lebih dari 4 hari. Kenapa? Karena dia tidak meniatkan dia akan menetap lebih dari 4 hari. Dan ini telah pernah kita bahas dalam bahasan fikih bahwa jika lebih dari 4 hari, jika dia meniatkan lebih dari 4 hari untuk tinggal di daerah itu, berarti dia selama 4 hari itu adalah seorang musafir, dan lebih dari itu dia bukan musafir lagi. Tetapi jika dia tidak meniatkan akan tinggal sampai 4 hari atau lebih, maka dia tetap terus teranggap sebagai musafir sampai selesai keperluannya dan dia kembali walaupun lebih dari 4 hari. Dan di sana ada pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa tidak ada batasan seseorang itu dikategorikan bahwa telah terputus safarnya. Jadi syariat tidak membatasi hal ini, tetapi semua itu dikembalikan kepada uruf, semua dikembalikan kepada uruf, kebiasaan daerah. Ini pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa seseorang jika dia menetap di suatu daerah yang dia safar kepadanya, kapan dia dikategorikan sebagai apa, sampai kapan dia dikategorikan sebagai musafir? Jawabannya menurut pendapat yang kedua adalah sesuai kebiasaan daerah tersebut. Jika daerah itu menganggap orang ini jika telah menetap 3 hari berarti dia lebih dari 3 hari berarti dia sudah bukan musafir lagi. Daerah itu menganggap bahwa siapa yang menetap di daerah ini lebih dari 3 hari berarti dia, adat kebiasaan mereka tidak menganggapnya sebagai orang musafir. Berarti jika dia lebih dari 3 hari berarti dia sudah bukan musafir, dikembalikan kepada adat, dikembalikan kepada uruf daerah masing-masing. Maka apa yang dianggap manusia, apa yang dianggap daerah tersebut, orang-orang yang di daerah itu, bahwa dia telah terputus dari safar, maka dengan itu dia bukanlah seorang musafir lagi. Ala kullin, demikianlah dua pendapat ini. Pendapat jumhur tadi yang meniatkan lebih dari 4 hari berarti dia adalah orang yang mukim, dan jika tidak maka dia tetap orang musafir walaupun dia lebih dari 4 hari tinggal, dan tidak selama dia tidak meniatkan maka dia tetap sebagai orang yang mukim. Dan pendapat yang kedua dikembalikan kepada adah dan kebiasaan daerah. Kesimpulannya bahwa safar adalah sebab yang pertama seseorang mendapat keringanan. Sebab keringanan yang pertama adalah safar. Yang kedua, al-marad, sakit. Apa itu sakit? Sakit adalah lawan dari sehat. Nah, sakit merupakan diantara sebab-sebab keringanan dengan kesepakatan para ulama berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang sakit Allah berikan keringanan bagi mereka. Maka al-marad merupakan sebab dari sebab-sebab keringanan. Dan sakit ada 3 macam. Sakit itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sakit yang ringan. Apa itu sakit yang ringan? Yang seseorang itu tidak khawatir terhadap dirinya. Sakit yang ringan, seseorang, apa definisi sakit itu dikatakan sebagai sakit yang ringan? Sakit yang ringan adalah di mana seseorang tidak mengkhawatirkan dirinya, tidak khawatir akan membinasakan dirinya, dan dia tidak khawatir akan bertambah penyakit tersebut. Dan dia tidak mendapat dalam sakitnya itu keberatan yang di luar kebiasaan. Tidak merasakan dalam sakitnya keberatan di luar kebiasaan. Seseorang sakit yang ringan, ringan sakitnya. Jika dia keluar ke masjid, tidak mengkhawatirkan dirinya. Jika dia tetap sholat berjamaah dalam keadaan dia sakit, ringan sakitnya. Jika dia tetap keluar ke masjid, itu tidak memudaratkan dirinya dan tidak menambah sakit dia, tidak mengakhirkan kesembuhannya, dan sama sekali tidak memberatkan dirinya. Di luar kebiasaan, maksudnya berat yang di luar kebiasaan. Maka sakit yang ringan yang seperti ini bukanlah sebab keringanan, bukanlah sebab keringanan. Seseorang tetap terkena kewajiban, dia tidak mendapat keringanan karena sakit ini sakit yang ringan. Dia tidak merasakan keberatan yang di luar kebiasaan. Seperti apa? Seperti pusing yang ringan sekali, seperti sakit gigi yang ringan, gatal-gatal yang ringan, sakit dia. Ada penyakit, tapi ringan. Pilek yang ringan, yang tidak mempengaruhi dirinya jika dia tetap berangkat ke masjid, tetap melakukan ibadah, sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap dirinya, tidak menambah sakitnya dan tidak pula menjadikan terlambat kesembuhannya. Ini adalah penyakit yang ringan, yang dengannya seorang tidak diberikan kemudahan. Yang kedua, sakit yang berat. Sakit yang berat adalah sakit yang seseorang itu mengkhawatirkan atas dirinya. Kematian atau hilangnya salah satu dari anggota tubuhnya. Ini disebut sakit yang berat. Apa itu sakit yang berat? Sakit yang seorang mengkhawatirkan atas dirinya dengan kematian atau hilangnya salah satu dari anggota tubuh dia. Misalnya seorang habis operasi mata. Kata dokter, jangan sujud. Kalau kamu sujud bisa jatuh atau matamu akan rusak. Tidak berfungsi lagi matamu. Maka di sini dia jika melakukan sujud maka akan hilang sebagian anggota tubuhnya. Ini merupakan sakit yang berat. Atau seorang yang betul-betul sakit, tidak boleh bergerak dia. Jika dia bergerak, akan mati, membuat dia mati. Maka ini sakit yang berat. Apa sakit berat? Sakit berat itu yang dikhawatirkan kematiannya atau hilangnya anggota tubuh dia. Maka ini merupakan sebab keringanan dengan kesepakatan para ulama. Bahkan wajib dia mengambil keringanan, tidak boleh dia memaksakan diri melakukan apa yang akan membinasakan dirinya. Maka penyakit yang berat itu merupakan sebab seseorang mendapat keringanan. Yang ketiga adalah sakit yang dikhawatirkan. Jika dia tetap melakukan kewajiban tersebut, maka akan mempertambah, memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Ini jenis sakit yang ketiga, yaitu seorang dikhawatirkan jika dia tetap melakukan kewajiban akan mempertambah penyakitnya, semakin serius penyakitnya atau memperlambat kesembuhan dia. Maka di sini termasuk sebab keringanan juga. Ini termasuk sebab keringanan menurut pendapat yang sahih. Dia mendapat keringanan, boleh bagi dia untuk mengambil rukhsah karena dia termasuk orang yang sakit. Seseorang khawatir misalnya dia menggunakan air akan memperlambat kesembuhannya atau membuat dia semakin sakit. Maka di sini dia berpindah kepada tayamum. Rukhsah adalah keringanan. Khawatir jika dia kena angin keluar akan semakin sakit, akan semakin bertambah sakitnya atau terlambat kesembuhannya jika dia tidak istirahat. Dia telah beraktivitas akan terlambat kesembuhannya, maka di sini dia mendapat keringanan. Itulah jenis-jenis al-marad, jenis-jenis al-marad. Sehingga kesimpulannya bahwa al-marad yang di luar kebiasaan, yang dikhawatirkan, yang seseorang itu mengkhawatirkan dirinya sendiri akan binasa atau hilangnya salah satu anggota tubuh, atau yang dengannya seseorang itu khawatir akan bertambah penyakit atau terlambat kesembuhannya, maka di sini sebab keringanan. Adapun penyakit yang sangat ringan, tidak berpengaruh pada diri seseorang, tidak dikhawatirkan apa-apa, maka di sini bukanlah sebab keringanan. Sebab keringanan yang berikutnya, yang ketiga adalah an-nisyan, lupa. Maka seorang yang lupa, Allah beri keringanan kepada mereka. Allah beri keringanan kepada mereka. Dari sisi mereka tidak mendapat dosa. Mereka tidak mendapat dosa dan tidak mendapat hukuman. Dan mereka tidak mendapat hukuman. Kenapa? Karena mereka lupa. Karena mereka lupa. Tidak sengaja. Dan dosa itu dibebankan kepada orang yang sengaja melakukannya dengan niat. Adapun orang yang lupa, maka terangkat darinya dosa dan hukuman. Kemudian lupa ini yang menjadi sebab keringanan adalah lupa dalam hak Allah Azza wa Jal. Jadi hak itu ada dua, hak Allah dan hak manusia. Jika itu berkaitan dengan hak Allah, maka lupa itu adalah sebab keringanan secara mutlak. Allah tidak berikan dosa kepada dia, dia tidak mendapat dosa, dan dia tidak perlu, atau dia mendapat keringanan, tidak mendapat hukuman. Adapun jika itu terkait dengan hak manusia, maka dari sisi dosa, dia tidak mendapat dosa, tetapi dia harus bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dari sisi dosa, terangkat dosa dari dia, karena dia lupa. Tetapi dia harus tanggung jawab terhadap apa yang dia lupa itu. Contohnya dia terkait dengan hak Allah misalnya. Seorang lupa di saat puasa makan, maka dia tidak teranggap, makannya itu tidak teranggap, dan dia mendapat keringanan. Tetap berpuasa ketika dia ingat, dan itu Allah ampunkan. Allah ampunkan lupa dia tadi makan ketika puasa. Maka ini berkaitan dengan hak Allah, maka lupa itu menjadi sebab keringanan. Tetapi jika itu berkaitan dengan hak manusia, dia lupa belum melunasi hutangnya fulan, apa kemudian kita katakan bahwa dia terbebas dari tanggung jawabnya? Tidak. Dia tetap, walaupun dia lupa, tetapi dia masih memiliki tanggung jawab yang harus dia bawa nanti di yaumul akhir. Jika dia lupa, maka itu urusannya dengan manusia, urusannya dengan hak sesama hamba. Adapun yang berkaitan dengan hak Allah, maka Allah itu menggugurkan, Allah mengampunkan, Allah Maha Pengampun. Itu juga berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada sebuah kaidah dalam an-nisyan, yaitu bahwa an-nisyan innama yu'athiru fi ja'alil mawjudi ma'duman, la fi ja'alil ma'dumi mawjudan. Bahwa lupa itu berpengaruh, lupa itu menjadikan sesuatu yang ada seakan-akan tidak ada. Kaidah dalam lupa, bahwa lupa menjadikan sesuatu yang ada seakan-akan tidak ada, dan tidak menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena orang ini, lupa itu menjadikan sesuatu yang ada seperti tidak ada, dan tidak menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita beri contoh bahwa lupa itu yang pertama tadi menjadikan sesuatu yang ada seakan tidak ada. Contohnya, seorang makan di bulan Ramadan, lupa. Di siang hari, di saat puasa, dia makan. Berarti terjadi makan. Maka lupa itu menjadikan sesuatu yang ada tidak ada, seakan-akan dia tidak makan. Tetap sah puasanya. Seseorang, dia mengira bahwa sholatnya telah selesai, sehingga dia salam di rakaat ketiga pada sholat duhur. Di rakaat ketiga dia salam, kemudian dia berbicara dengan temannya. Baru dia ingat, ternyata kurang satu rakaat. Menjadikan berbicaranya dia, salamnya dia itu tidak ada, dan dia melengkapi yang perlu untuk dilengkapi tadi. Seakan-akan dia belum berbicara, sehingga lupa itu menjadikan sesuatu yang ada, karena lupa dihapus menjadi tidak ada. Maka seorang yang makan tadi di saat puasa, seakan-akan dia tidak makan, padahal dia makan, ada makan, tetapi dia teranggap sebagai tidak ada. Dan lupa tidak menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contohnya sholat tadi, orang sholat kurang satu rakaat lupa, maka dia telah melakukan sesuatu itu dengan lupa. Lupa tidak menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Berarti jika dia ingat, harus menambah rakaat tersebut. Harus menambah rakaat tersebut. Kenapa? Karena lupa tidak menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Seseorang lupa belum sholat, atau tertidur dan bangun, dia lupa bahwa dia tadi belum sholat, atau sibuk, dia tadi belum sholat zuhur misalnya. Maka apakah kita katakan bahwa sudah selesai urusannya karena dia lupa? Itu juga terkait dengan hak Allah, berarti selesai, dia tidak perlu sholat zuhur. Tidak. Kita katakan bahwa lupa tidak menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia belum sholat zuhur, berarti jika dia ingat, dia harus melaksanakan sholat zuhur tersebut. Demikian orang yang terlambat sholat tadi, atau lupa dalam jumlah rakaat, lupa itu tidak menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Seorang lupa dia belum melunasi hutangnya, lupa dia belum menunaikan hak seseorang. Apakah dikatakan bahwa dengan lupa dia seakan-akan sudah menunaikan haknya? Tidak. Dia belum menunaikan hak orang tersebut. Berarti tidak menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah kaidah dalam an-nisyan. Maka kaidahnya bahwa an-nasi, seorang yang lupa itu tidak menjadikan sesuatu yang, atau lupa itu menjadikan sesuatu yang ada menjadi tidak ada, dan tidak menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebab yang ketiga. Dan masih tersisa beberapa sebab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.